الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وفي السفر ركعتان dan di dalam safar dua rakaat yakni rubaiyat yaitu salat-salat yang empat rakaat الظهر والعصر والعشاء ظهر عصر dan عشاء هذه الرباعيات تقصر salat-salat yang empat rakaat ini dikosor yaitu tatkala safar wal maghribu salasan tabqa kama hiya dan salat maghrib tetap tiga rakaat sebagaimana adanya wal fajru min asli fardiyatiha rakaatani dan salat fajar salat subuh pada asal kewajibannya dua rakaat. Fal qasru innama huwa fir rubaiyati. Maka qasar hanyalah pada salat-salat yang empat rakaat. Az-zuhru arba'un tasiru fis safari rak'ataini zuhur empat rakaat tatkala safar menjadi dua rakaat al-asru arba'un tasiru fis safari rak'ataini asar empat rakaat di dalam safar menjadi dua rakaat. Al-isya'u arba'un tasiru fis safari rak'ataini isya' empat rakaat tatkala safar menjadi dua rakaat. Qala illa al-maghriba al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan kecuali salat maghrib ya'ni ma tuksaru yaitu salat maghrib tidak diqasar tabqa salasan ia tetap tiga rakaat. Wal fajru ma'lumun annaha rak'atani ma tunqasu. Salat fajar, salat subuh diketahui bersama bahwa ia dua rakaat tidak dikurangi. Faman qala aksara min khamsin maka barang siapa mengatakan bahwa salat yang diwajibkan dalam sehari semalam lebih dari lima yakni qala as-salatu sittun yaitu mengatakan bahwa salat yang diwajibkan dalam sehari semalam ada enam. faqadib sada'a, maka sungguh ia telah mendatangkan kebid'ahan. Bal kafara wa tazandaqa, bahkan ia kafir dan terjatuh ke dalam kezindikan. Laisa tad'a, bukan hanya mendatangkan kebid'ahan saja. Idza zada 'ala hadzal asli, apabila ia menambahi landasan ini, yaitu mengatakan bahwa salat wajib dalam sehari semalam lebih dari 5. Al-khamsu hadhihi thabitatu fil kitabi was sunnati wal ijma'i, 5 salat inilah yang ditetapkan di dalam Alkitab, Sunnah dan Ijma'. Yakunu mashru'an fi dinillahi, ialah yang disyariatkan di dalam agama Allah. Yakfuru ma huwa yabtadi'u faqat, orang yang mengatakan bahwa salat yang wajib sehari semalam lebih dari 5, maka ia kafir, tidak hanya mendatangkan kebid'ahan saja. Musailamatul kadzabu qala as-salatu salatani. Musailamah si pendusta mengatakan bahwa salat hanya ada 2 saja. Kafara bidzalika wa kafara bighairihi, ia kafir dengan sebab itu dan ia kafir dengan sebab yang lainnya. Ikhtasara lahumus salata ila salataini, ia meringkas salat bagi mereka menjadi 2 salat saja. Ma huwa raka'ataini ila salataini, tidak diringkas menjadi 2 rakaat, akan tetapi diringkas menjadi 2 salat saja. Qala ahtimu alaikum salataini faqat, ia mengatakan, yaitu Musailamah si pendusta, aku wajibkan bagi kalian 2 salat saja. Hadza kufrun, ini merupakan kekafiran. Lau anna syakhsan qala as-salatu 4 salawatin faqat nulghil fajra li'annahu fiha mashaqqatun wa fiha ta'abun nurihun nasa ad-dinu fihi samahatun. Seandainya seseorang mengatakan salat yang wajib dalam sehari semalam ada 4 salat saja, kita hilangkan salat fajar, salat subuh, karena ia padanya terdapat beban dan padanya terdapat kelelahan, kita istirahatkan manusia. Agama ini padanya terdapat kelonggaran. Nakhaful Qardawiyya an yuftiya bimithli hadzal fatwa. Bimithli hadzihil fatwa. Kita khawatir Al-Qardawi akan memfatwakan semisal fatwa ini. Burqibatu fi Ramadan qala. Burqibah di bulan Ramadan mengatakan, ya'ni an-nasu fi amalin wa jihadin wa kada. Wal amalu jihadun yasqutu anhumus siyamu wa kana yukhalitul ikhwanal muslimina. Ia yaitu Burqibah orang Tunisia, yaitu ia mengatakan, yaitu manusia berada dalam pekerjaan dan jihad dan seterusnya, sedangkan pekerjaan itu jihad, gugur dari mereka kewajiban berpuasa, kata Burqibah. Dan ia yaitu Burqibah banyak bergaul dengan orang-orang ikhwanul muslimin. Wa man qala aqalla min khamsin faqad ibtada'a. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan barang siapa mengatakan bahwasanya salat yang wajib dalam sehari semalam kurang dari lima, maka sungguh ia telah mendatangkan kebid'ahan. La syakka anna hadha kufrun. Ma huwa bid'atun faqat. Tidak ada keraguan sama sekali bahwa ini merupakan kekafiran. Bukan hanya kebid'ahan saja. Illa an yurida bil bid'atil kufra. Kecuali Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah kehendaki dengan istilah kebid'ahan yaitu kekafiran. Fahada syai'un musallamun. Maka ini merupakan sesuatu yang bisa diterima. La yaqbalullahu syai'an minha illa liwaqtiha. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, Allah Azza wa Jalla tidaklah menerima sesuatu pun dari salat-salat lima waktu tersebut kecuali pada waktunya. Ya'ni masalan idza sallaina dhuhra qabla waqtiha wal fajra qabla waqtiha la tasihhu wa la tuqbalu abadan. yaitu misalnya apabila kita sholat zuhur sebelum waktunya dan sholat subuh sebelum waktunya, maka tidak sah, tidak diterima selama-lamanya. Allah Ta'ala berfirman, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat merupakan kewajiban yang telah ditetapkan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Fala nusalli hadhihi shalawati illa fi awqatiha. Maka kita tidak melakukan salat-salat ini kecuali pada waktu-waktunya. Illa fi safari yajuzu lanal jam'u. Kecuali di dalam safar boleh bagi kita untuk menjama' salat, jam'u taqdimin wa jam'u takhirin wa jam'u takhirin, baik itu jama' taqdim maupun jama' takhir. Wa yasiru waqtul fariidataini allataini tujma'ani yasiru waqtuhuma wahidun. Dan jadilah waktu dua salat yang wajib yang dijama', jadilah waktu keduanya satu. Fayasiru fi haq til musafiri waktu zuhri wal asri waktan wahidan. Maka pada seorang musafir waktu zuhur dan asar menjadi satu waktu. Insya'a qaddama wa insya'a akhara. Apabila ia menghendaki, ia bisa mendahulukan, yaitu melaksanakan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur. Dan apabila ia menghendaki, ia bisa mengakhirkan, yaitu melaksanakan sholat zuhur dan asar di waktu asar. Waktul maghribi wal isya'i waktan wahidan. Dan waktu maghrib dan isya' pun menjadi satu waktu. Insya'a qaddama wa insya'a akhara. Apabila seseorang menghendaki, ia bisa mendahulukan, dan apabila menghendaki, ia bisa mengakhirkan. Mendahulukan yaitu melakukan sholat maghrib dan isya di waktu maghrib. Mengakhirkan yaitu melakukan sholat maghrib dan isya di waktu isya. Ammal fajru falaysa laha illa waqtuha. Adapun salat subuh, maka ia tidaklah bisa dilakukan kecuali pada waktunya. La tujma'u la ma'a ma qablaha wa la ma'a ma ba'daha. Salat subuh tidak bisa dijamak, tidak bisa dijamak dengan salat yang sebelumnya yaitu isya, tidak bisa pula dijamak dengan salat yang setelahnya yaitu zuhur. ammal maghribu fatujma'u jam'a ta'khirin. Adapun salat maghrib, maka ia bisa dijamak dengan jamak ta'khir. Wa hadha alladhi kana yaf'aluhu ar-rasul alaihi salatu wassalam. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Wa warada ma yadullu ala jawazi jam'i taqdimi. Dan datang hadis yang menunjukkan bolehnya jamak takdim. Wa kana yashukku fi dhalika taqriban Ibnu al-Qayyim fi ahadithi jam'i taqdimi. Dan dahulu Ibnu al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ragu tentangnya. Beliau meragukan tentang hadis-hadis yang menunjukkan jamak takdim. Wa Abu Dawud asyara ila illatin fi hadis Mu'adz. Dan Abu Dawud rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan kepada adanya penyakit hadis di dalam hadis Mu'adz, yaitu hadis yang menunjukkan jamak takdim. Walakin bidirasati yatabayyanu lidarisi anna ar-rasul jama'a jam'a taqdimin wa huwa musafirun alaihi salatu wassalamu. Akan tetapi dengan mempelajari hadis-hadis akan jelas bagi orang yang mempelajarinya bahwa Rasul alaihi salatu wassalam pernah melakukan jamak takdim tatkala beliau sedang safar alaihi salatu wassalam. Wa azkuru min dhalika annahu marrat alayya fatratun tawilatun wa ana aqulu bima qala Abu Dawud wa Ibnul Qayyim fi Zadil Ma'adi. Dan aku sebutkan di antaranya bahwasanya berlalu pada diriku masa yang cukup panjang dalam keadaan aku berpendapat dengan pendapat Abu Dawud dan Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad. Asyukku fi sihhati jam'i taqdimi, yaitu aku meragukan keabsahan jamak takdim. Hatta asartu ala hadithin fil Bukhari, hadithi Abi Juhayfata, wa anna ar-rasul alaihi salatu wassalamu salla al-zuhra wal-asra bil-hajirati, ya'ni waqta al-zuhri. Sampai aku mendapati hadis di dalam Sahih Al-Bukhari, yaitu hadis Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam menjamak antara salat zuhur dan asar di waktu Al-Hajirah, yaitu di waktu zuhur. Hadza yadullu ala jawazi jam'i taqdimi. Ini menunjukkan bolehnya jamak takdim. لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها إلا أن يكون نسيانا. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, Allah Azza wa Jalla tidak menerima sesuatu pun dari salat-salat lima waktu kecuali pada waktunya, kecuali karena lupa. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang setelahnya. Tafadzalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.